بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما. Kita lanjutkan ayat ikhwa wal akhwat, pembahasan tayammum ya, sampai di faraiduhu arba'atu asya wa faraiduhu arba'atu asya, yani wa faraidul tayammum arba'atu asya. Tapi coba baca dulu Mas Adan, silakan. استباحهما jadi wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu-fardunya tayammum itu ada 4 macam. Ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi saat kita ingin bertayammum, maka ini juga merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya, saat kita mau melakukan tayammum, yaitu fardunya tayammum. Di mana fardunya tayammum itu ada 4 macam. Yang pertama adalah an-niyah. Ya. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, dan di sebahagian redaksi matan itu ungkapannya arba'u khisalin, ya, sementara kan di redaksi matan yang ini itu arba'atu asya, namun di redaksi matan yang lain itu ungkapannya arba'u khisalin, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan 4 perkara, 4 permasalahan, ya, sama aja ya, 4 macam dengan 4 permasalahan, ya, 4 macam dengan 4 permasalahan. Nah, jadi fardunya tayammum, ya, itu ada 4 macam ataupun 4 permasalahan. Yang pertamanya niyatul fardhi. Ya, niyatul fardhi, meniatkan untuk fard. Jadi di naskah yang lain itu dia ada ungkapan niyatul fardhi, meniatkan untuk fard, untuk amalan-amalan yang fardu maksudnya. Sementara di naskah yang ini hanya cukup dengan mengatakan an-niyah. Maksudnya di sini ungkapannya hanya an-niyah tanpa ada kata-kata faradnya. An-niyah tuh. Jadi di antara fardu tayammum, ya, kewajiban di dalam bertayammum adalah berniat. Nah, tapi di naskah yang lain berniat untuk melakukan amalan yang fardu. Ya, di naskah yang lain ungkapannya demikian, berniat untuk melakukan amalan yang fardu. Niyatul fardhi. Nah, maka kemudian syarih pun melanjutkan syarahnya, fa inna wal mutayammimu al fardha wan nafla istabahahuma. Jadi kalau misalkan si mutayammim, maksudnya orang yang bertayammum, ya, jadi kalau mutayammim meniatkan untuk melakukan amalan-amalan yang fardu dan meniatkan untuk melakukan amalan-amalan yang nafilah, amalan-amalan sunnah, istabahahuma, ya, maka dia dapat melakukan keduanya. Ya, dia dapat melakukan keduanya saat dia berniat, saat dia melakukan tayamum itu, dia berniat tayamumnya itu untuk fardu dan untuk amalan nafilah. Ya, untuk amalan yang fardu dan untuk amalan yang nafilah. maka niscaya tentunya dia dapat melakukan keduanya, istabahahuma, ya, dapat melakukan keduanya, maksudnya amalan yang fardu tadi dan amalan yang nafilah tadi dengan tayamumnya tadi, ya, dengan tayamum yang dia lakukan tadi, jika dia niatkan untuk melakukan amalan yang fardu dan untuk melakukan amalan yang nafilah, ya, niscaya tentunya dia bisa melakukan kedua amalan tersebut. Atau jika si mutayammim itu meniatkan fardu saja, meniatkan untuk melakukan amalan yang fardu saja, maka konsekuensinya istabaha ma'ahun nafla wa salatal janazati aldar. Jadi kalau dia meniatkan untuk melakukan amalan yang fardu saja saat dia bertayammum, maka membuat dia bisa melakukan amalan yang sunnah, walaupun dia tadi hanya meniatkan tayamumnya untuk amalan yang fardu saja, namun dia tetap diperkenankan, ya, dia tetap bisa ataupun tetap boleh, ya, melakukan amalan yang nafilah bersama amalan yang fardu tersebut, ya. Jadi istabaha ma'ahu an-naflah, ya, wa salatal janazah, bahkan bisa melakukan salat janazah dengan tayamumnya tadi, ya, dengan tayamum yang dia niatkan untuk melakukan amalan fardu, ya, maka dia bisa sholat janazah juga. Awin nafla, atau jika si mutayammim berniat di dalam tayamumnya tersebut, ya, berniat untuk melakukan amalan nafilah, amalan sunnah saja, ya, hanya berniat melakukan amalan sunnah saja, lam yastabih ma'ahul fardha, maka konsekuensinya dalam hal ini dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Ya, jadi dia niat misalkan saat dia bertayamum, dia niat mau baca Al-Quran di dalam tayamumnya, maka dia nggak bisa sholat, maka tayamumnya itu tidak bisa untuk sholat zuhur, ya, kan, atau amalan-amalan fardu yang lainnya. Ya, demikian. Ya, walaupun dia bertayamumnya sudah masuk waktu zuhur, begitu, ya. Nah, demikian. Wa kadza law nawassala. Ya, wa kadza law nawassala. Begitu juga kalau dia niatkan tayamumnya itu untuk salat. Ya, jadi si mutayammim itu berniat dalam tayamumnya, ya, di dalam tayamumnya dia berniat untuk salat. Nah, maka jawabannya yang mana ini? Wa kadza law nawassala. Jawabannya yang mana ini? Dan begitu juga kalau dia niatkan untuk sholat. Jadi ketika si mutayammim itu bertayamum, dia niatnya tayamumnya untuk sholat. Maka konsekuensinya yang mana ini? Ya, karena di sini wakadah. Dan begitu juga, begitu juga yang mana ini? Begitu juganya kayak nggak bisa. Baik, berarti begitu juganya ke awin nafla faqat lam yastabih ma'ahul fardha. Ya, lam yastabih, dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Ke situ. Yang lain bagaimana? Ya, kalau kata Mas Adan ke enggak bisa. Ya. Jadi kalau dia niatkan di mana ketika si mutayammim itu, ya, bertayamum, dia berniat untuk salat. Ya. Nah, dia berniat untuk salat. Wakadha, maka begitu juga permasalahannya. Nah, begitu juganya ini kemana ini? Maksudnya begitu juga enggak boleh atau begitu juga boleh, gitu loh. Jadi begitu juga maka enggak boleh atau begitu juga maka boleh. Begitu juga maka enggak boleh, gitu, ya. Jadi begitu juga apabila si mutayammim berniat untuk sholat maka enggak boleh. Enggak boleh untuk yang fardu. Ya, karena kan di sini berarti kalau begitu juganya ke awin nafla berarti lam yastabih ma'ahul fardha. Dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu jika niatnya begini. Begitu, ya. Baik, yang lain setuju? Jika niat dia nafal gitu. Hah? Jika niat dia nafal gitu. Bukan. Wa kadza law nawassala. Jadi begitu juga apabila si mutayammim itu berniat untuk salat. Jadi si mutayammim, maksudnya orang yang bertayamum tadi, di dalam tayamumnya niatnya untuk sholat, maka hukumnya begitu juga. Hukumnya begitu juga. Begitu juga yang mana? Maksudnya begitu juga lam yastabih ma'ahul fardha, atau begitu juga istibahahuma, ya, istabahahuma, ya, yang atas istabahahuma dapat melakukannya. Jadi ini begitu juga, maksudnya begitu juga dapat melakukan keduanya, atau begitu juga tidak dapat melakukan yang fardu. Yang mana ini begitu juganya ini? Ya, kalau menurut Mas Adan dan Mas Santo tadi enggak bisa, Mas. Ya. Enggak dapat melakukan yang fardu. Jadi istabahahuma. Jadi wakada lau nawassalah. Jadi misalkan kalau si mutayammim itu ketika dia bertayamum dia berniat untuk sholat, maka dia boleh melakukan yang fardu dan boleh pula melakukan yang nafal, yang sunnah. Ya, boleh melakukan amalan yang fardu dan juga boleh melakukan amalan yang sunnah, begitu? Iya. Ya, saya ulangi dari awal ya. Fa inna wal mutayammimul fardha wan nafla istabahahuma. Apabila seorang mutayammim, ya, ketika dia bertayamum, maksudnya begitu ya. Jadi apabila seorang mutayammim meniatkan untuk melakukan amalan fardu dan untuk melakukan amalan nafilah, maka niscaya dia boleh melakukan, dapat melakukan keduanya, amalan fardu dan amalan nafilah tadi. Nah, atau kalau dia berniat, ya, maksudnya si mutayammim tadi berniat untuk melakukan amalan fardu saja, jadi dalam niatnya dia bertayamum itu untuk melakukan amalan fardu saja, nah maka dia boleh melakukan amalan nafilah juga, ya, walaupun niatnya hanya untuk melakukan amalan fardu saja. Istabahamahu, jadi bersama niatnya tersebut, ya, bersama tayamumnya tersebut, dia dapat melakukan amalan yang nafilah juga, dan bahkan dapat melakukan sholat jenazah. Dan bahkan juga dapat melakukan sholat jenazah dengan tayamum yang dia niatkan untuk amalan fardu tadi. Awin naflah. Nah, kalau misalkan, ya, kalau misalkan si mutayamim itu berniat untuk melakukan amalan nafl, ya, amalan nafl saja, nggak ada berniat untuk melakukan amalan fard, ya, jadi dia bertayamum hanya untuk melakukan amalan nafl saja, lam yastabih ma'ahul fardha. Maka dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu karena niat tayamumnya tadi untuk amalan yang nafilah. Wa kadza, tiba-tiba langsung masuk ke permasalahan ini. Wa kadza lau nawassalah. Nah, begitu juga kalau si mutayamim itu berniat di dalam tayamumnya dia berniat untuk melakukan salat. Nah, ini yang kemana ini? Wa kadzanya kemana? Begitu juga. Juganya kemana? Maksudnya begitu juga enggak boleh atau begitu juga boleh gitu. Enggak boleh ya? Hah? Iya. Yang maksudnya istabahahuma, dia dapat melakukan amalan fardu dan dapat melakukan amalan nafilah. Nah, kemudian ini ada dua ini. Ada yang dengan tayamum tersebut dia dapat melakukan amalan fardu dan dapat melakukan amalan nafilah. Ada yang dengan tayamum tersebut dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Gara-gara permasalahan niat. Ya, gara-gara permasalahan di niat. Nah, sekarang problemnya bentuk niatnya begini, di mana dia bertayamum niat untuk sholat, ya, dia bertayamum niat untuk sholat. Nah, maka begitu juga hukumnya, begitu juganya yang mana nih, yang boleh atau yang nggak boleh, maksudnya yang dapat melakukan amalan fardu beserta amalan sunnah atau yang nggak boleh melakukan amalan fardu. Istabahahuma, berarti apabila si mutayamim berniat sholat, ya, maksudnya di dalam tayamumnya dia berniat untuk sholat, berarti dia dapat melakukan amalan-amalan yang fardu dan juga amalan-amalan yang nafilah. Jika dia berniat di dalam tayamumnya dia berniat untuk sholat, ya, jadi dia dapat melakukan yang itu, ya. Jadi berarti wa kadza ma'tufnya kepada istabahahuma atau ma'tufnya kepada fa inna wal mutayammimul fardha wan nafla, begitu ya. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di dalam kaidah bahasa Arab, ya, ataf itu kepada yang paling terdekat. Jadi wa kadza lau nawa, maka ma'tufnya di sini awin nafla. Jadi kalau misalkan, ya, awin nafla, kalau misalkan si mutayammim berniat untuk melakukan amalan nafilah di dalam tayamumnya, maka dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Nah, begitu juga kalau si mutayammim, ya, berniat untuk sholat di dalam tayamumnya, dia juga tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Karena berniat untuk sholat, sholat itu ada banyak. Bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Ya wallahu a'lam. Jadi kalau saya meniatkan hukum sholat, yang bukan sholat itu sendiri. Bukan. Jadi ketika kita bertayamum, kita bertayamum berniat untuk sholat. Cuma nggak tahu ini sholat fardu atau sholat apa. Gitu. Jadi kan dia meniatkan sholat itu sendiri, bukan meniatkan hukumnya. Kalau meniatkan hukumnya kan seperti saya niat hukum yang untuk yang fardu-fardu saja. Itu kan hukum sholatnya fardu. Iya, memang di situ permasalahannya. Permasalahannya memang di situ. Jadi permasalahannya memang di masalah hukum dari sholat tersebut. Apakah sholat yang dia maksud adalah sholat fardu atau tidak? Nah, karena kata sholat itu, umum kan gitu ya. Nah, makanya hukumnya lam yastabih ma'ahul fardha. Sehingga kita harus mentakyin niatnya bahwa niat tersebut untuk yang fardu sekaligus untuk yang nafilah atau untuk fardu saja, karena untuk fardu saja dapat mewakili amalan yang nafilah. Nah, tapi kalau nafilah saja maka tak dapat mewakili amalan yang fardu. Begitu pula kalau dia pun niatnya hanya sekedar aku niat tayamum untuk sholat, gitu loh. Paham ya? Sama kasusnya di atas. Istilah hamamun nafal qasalatul jenazah. Iya, betul. Itu kan istilah mistabih ma'ahul fardu. Iya, karena niatnya fardu. Ya, karena niatnya niat fardu. Tapi kalau niatnya niat nafal, maka dia tidak dapat melakukan amalan yang fardu. Begitu pula kalau dia niatnya niat untuk sholat, karena sholat pun ada yang fardu, ada yang nafal. Begitu. Jadi dia tidak dapat melakukan amalan-amalan fardu lain, ya. Dan juga amalan fardu sholat, ya, nggak bisa juga. Pokoknya amalan fardu lah, apapun amalan fardu tersebut. Jadi dalam ini sih tidak cukup hanya dia meniatkan sholat. Bisa, tapi hanya untuk yang nafilah nanti jadinya. Jadi seperti ini kan, umpama seorang mutayammim ketika bertayamum dia berniat untuk melakukan amalan nafilah, misalkan sholat sunnah atau sholat gerhana umpama kan gitu ya. Nah, maka dia nggak bisa dengan tayamumnya tadi, dia nggak bisa apa? Dengan tayamumnya yang dengan niat kayak tadi itu kan, dia nggak bisa melakukan amalan yang fardu, begitu loh. Jadi dia nggak bisa melakukan. Jadi kalau dia ingin melakukan amalan yang fardu, berarti dia mesti bertayamum dengan niat untuk melakukan amalan yang fardu. Nah, tapi saat niatnya untuk melakukan amalan yang fardu justru dapat mewakili amalan yang sunnah, begitu loh. Paham kan? Iya. Jadi ini permasalahannya. Jadi permasalahan niat ya. Nah, memang sampai sebegininya lah di mereka ya, sampai seperti ini detailnya ya, permasalahan niat di di tengah-tengah mereka ya. Wallahu alam, apakah kalau ini dibilang wah ini terlalu meribetkan atau sebagainya, ya nggak tahu ya, kalau mungkin punya hujah ya kalau untuk mengatakan begitu ya. Tapi yang jelas sampai sedetil inilah permasalahan yang mereka bahas terkait masalah niat. Ya, karena sebenarnya masalah mentaknya niat itu juga terdapat di dalam kaidah fikih. Wallahu a'lam. Ya, memang ada ya, maksudnya ada dalilnya ya, masalah-masalah tersebut ya, masalah mentakyin dan memperjelas niat itu ada dalilnya dari kaidah-kaidah fikih. Yang kaidah-kaidah tersebut itu diakui oleh para ulama ya. Jadi kalaupun kita mau menolaknya pakai hujah lah gitu. Kemudian dikatakan, lanjutkan Mas bacaannya. Nah, kemudian kata syarih, wajib qarnu niyyati tayammumi binaqli turabi lil wajhi wal yadaini. Kemudian wajib mengiringi ya. Jadi wajib niat tayammum tersebut ya. Jadi wajib niat tayammum tersebut beriringan dengan beriringan dengan menakal memindahkan atau dengan kata lain saat kenanya tanah ke wajah ataupun ke tangan ya. Jadi kita wajib melakukan apa namanya, kita wajib berniat tayamum tersebut beriringan, ya, jadi wajib beriringan, ya, wajib beriringan niat tayamum tersebut pada saat kita mengenakan turab, mengenakan tanah ke wajah dan ke tangan, mengenakan turab ataupun tanah ke wajah dan ke tangan. Nah, disitulah wajib melakukan niat. Ya, jadi qarnu niyyati tayammum, jadi wajibnya mengiringi niat tayammum saat menakal turab ataupun mengenakan tanah ke wajah dan ke tangan. Menakal, memindahkan, ya, yang tadinya dari bawah kemudian kita pindahkan ke wajah ataupun ke tangan, itu maksudnya. Jadi maksudnya mengenakan si tanah, ya, ke wajah dan ke tangan. Nah, disitulah wajibnya kita melakukan niat tayammum. Jadi wajib qarnu niyyati tayammum, wajibnya mengiringi niat tayammum, ya, binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini, saat menakal turab ataupun mengenakan tanah ke wajah dan ke tangan. Wastidamatu hadhihi niyyah ila mashi syai'in minal wajh, dan apa namanya, berkesinambungannya, ya, dan berkesinambungannya niat tersebut. Jadi maksudnya niatnya terus menerus gitu, ya. Jadi niatnya ada terus begitu. Ya, wastidamatu hadhihi niyyah, enggak putus-putus niatnya. Ya, jadi niatnya terus ada, ya. Tujuan ataupun maksudnya itu terus ada. Ila mashi, sampai dia menghusap sesuatu dari wajahnya. Oh, salah ini, benar, bukan begitu, ya, afwan, kita ulangi lagi. Jadi wajibu qarnu niyyati tayammum binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini. Jadi wajib, ya, wajib mengiringi niat tayammum saat kita mengambil tanah untuk wajah dan tangan. Ya, saat kita mengambil tanah untuk wajah dan tangan. Dan niat ini terus beriringan, ya, dan niat ini terus beriringan sampai kita memasah sesuatu dari wajah kita. Ya, sampai kita memasah sesuatu dari wajah kita. Jadi sewaktu kita ngambil itu, dari situ sudah mulai ada niat. Ya, sewaktu kita ngambil, dari situ sudah mulai ada niat. Nah, kemudian sampai niat itu terus apa namanya itu, ya? Iya, terus ada gitu, ya. Niat itu terus ada sampai kita memasah bahagian dari wajah kita. Ya, sampai kita memasah sesuatu bahagian dari wajah kita. Nah, demikian. Itu apa namanya itu, ya? Letak niatnya, ya. Letak niatnya qarnu niyyati tayammum, beriringan apa pengiringan niat tayammum itu saat kita menakal turab, mengambil tanah untuk mengusap wajah ataupun untuk tangan. Nah, dan niat ini istidamah ataupun dawam, terus menerus ataupun berkesinambungan sampai kita memasah sesuatu dari wajah kita. Walau ahdatha ba'da naqli turab, dan kalau seandainya terjadi hadas, ya, setelah dia mengambil tanah, ya, jadi terjadi hadas setelah dia mengambil tanah, apa namanya itu, ya, menepuk tanahnya ke tangan dia ataupun mengambil tanah tersebut, kemudian dia belum memasahnya, ya, belum sempat memasahnya, lam yamsah bidzalika turab, ya, dari tanah yang sudah dia ambil ke tangan, dari tangannya tadi, dia belum sempat memasahnya, ya, bal yanqulu ghairahu. Oh, bukan lam yamsah, ya. Ini bukan begitu, ya. Belum sempat. Jadi kalau seandainya dia hadas saat dia mengambil tanah, maka jangan dia masah dengan tanah tersebut. Ya, ini jawaban dari walau, ya. Jadi maka jangan dia masah dengan tanah tersebut, dengan tanah yang sudah dia ambil tadi. Jadi dia ambil tanah, kemudian dia hadas. Ya, saat dia ambil tanah dia hadas. Maka jangan dia masah dengan tanah tersebut, dengan tanah yang sudah dia ambil tadi. Jadi kalaupun dia masah dengan tanah yang lain, ya, ini yang ini buang. Ya, jadi jangan, kenapa tanahnya jadi mustakmal, ya? Kan gitu. Ya, soalnya begitu di sini bilang, ya. Jadi walau ahdatsa ba'da naqli turab, jadi kalau dia berhadas setelah dia mengambil tanah, lam yamsah bidzalika turab, maka jangan dia masah dengan tanah tersebut. Tanah yang sudah dia ambil yang kemudian dia terjadi hadas. Ya, kemudian dia terjadi hadas. Bal yanqul ghairuh, akan tetapi ambillah tanah yang lain. Ya, bal yang kul ghairahu, akan tetapi ambillah tanah yang lain. Jadi jangan pakai tanah yang itu. Gitu. Ya, karena apa? Sebab niat sudah ada pada saat kita ngambil tanah. Ya, niat tayamum sudah ada pada saat kita ngambil tanah, maka secara otomatis tanah tadi berarti mustakmal. Wallahu a'lam. Dia dia dalam kondisi hadas. Bukan. Bukan gini, dia, oh, dia dalam kondisi hadas. Tayamum dia ini kan otomatis kan karena ketiadaan air wudu. Iya. Berarti dia dalam keadaan hadas. Wudu. Betul, iya. Yeah. Dia juga bertayamum. Iya. Yeah. Kemudian dia bertayamum. Kemudian terjadi hadas lagi. Hadas lagi. Iya, kemudian terjadi hadas lagi, maka tanah ini dibuang. Sama kayak misalkan kita wudu. Kita berwudu kan karena hadas. Ya, karena ada hadas, maka kita pun berwudu. Lalu kita pada saat tengah-tengah berwudu, kita hadas. Ya, maka kita ulangi wudunya, kan gitu ya. Kita ulangi wudu tersebut. Nah, begitu. Nah, sama kayak kasusnya sama seperti ini. Ya, mafhum ya? Baik. Jadi bal yang qul ghairah, akan tetapi ambillah tanah yang lain. Paham sampai di sini? Ini yang pertama ya. Jadi fardu tayamum yang pertama adalah an-niyah, yaitu berniat. Kemudian di sebahagian naskah ada yang mengatakan niyatul fardi. Ya, kenapa harus niyatul fardi? Karena kalau niyatul fardi dapat mewakili keseluruhan, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ya, walau memang kalau kita niatnya untuk nafilah juga bisa, hanya saja kita enggak bisa melakukan amalan yang fardu kalau niatnya untuk yang nafilah, karena di sini dikatakan lam yastabih ma'ahul fardh. Mentakin saja. Iya, ini masalah mentakin niat. Iya, niyatul fardhi, ya mentakin niatnya. Begitu. Iya. Fil asah enggak harus. Jadi cukup dengan niat saja. Ya, maksudnya tidak diharuskan mentakin niat di sini. Fil asah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita enggak usah cerita ikhtilaf yang ada ya. Jangankan ikhtilaf internal, jangankan ikhtilaf eksternal, karena ikhtilaf internal saja pun kita enggak mau bahas secara mendalam. Ya, pokoknya kita hanya membacakan apa dan mengurai apa yang ada di dalam buku. Adapun terkait kalau ada khilaf di sana, maka silakan antum lakukan pentelahan sendiri ya, studi banding sendiri. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua dan sekaligus yang ketiga ya, jadi ini yang kedua dan sekaligus yang ketiga, yakni mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Memasah wajah di antara fardu tayamum adalah kita mesti menghusap wajah dan menghusap kedua tangan ma'al mirfaqaini serta dua siku. Wa fi ba'dhi nusakhil matni, dan di sebahagian redaksi matan ataupun naskah matan itu ada yang lafaznya ilal mirfaqaini, sampai ke kedua siku. Jadi memasah dua tangan sampai ke kedua siku. Ya, sebahagian naskah ada yang lafaznya demikian. Nah, kemudian wa yakunu mashuhuma bi dharbataini. Jadi tentu pemasahan keduanya itu pastinya dengan dua pukulan ya, bidharbataini. Tentunya pemasahan keduanya, yaitu pemasahan wajah dan pemasahan ya tangan, itu tentunya dengan dua pukulan, nggak mungkin dengan satu pukulan, maksudnya satu kali usap ya, jadi nggak mungkin satu kali pertemuan gitu ya, tangan kita dengan, jadi satu untuk wajah, sekali untuk wajah, sekali untuk tangan ya. Wayakunu berdasarkan penjelasan tadi ya, jadi kan mashul wajhi, memasah wajah sekali pukulan. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan memasah kedua tangan sampai ke dua siku sekali pukulan. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini, wa yakunu mashuhuma bi dharbataini, berarti pemasahan keduanya itu adalah dengan dua kali pukulan. Ya, dengan dua kali pukulan. Walau wada'a yadahu 'ala turabin na'imin. Apa na'im? Naim kain lap ya? Oh, bukan. Naim itu debu halus ya. Iya. Jadi walau wada'a yadahu 'ala turabin na'imin. Jadi kalau seandainya dia meletakkan tangannya ke atas tanah yang halus, ya ke atas tanah yang halus, yes, debu berarti ya, begitu ya, ke atas tanah yang halus. Fa'aliqa biha turabun, kemudian si tanah tersebut pun, ya karena halusnya tanah tersebut pun lengket ke tangannya. Fa'aliqa biha turabun min ghairi darbin, tanpa harus memukul gitu ya, tanpa harus menghusap, kafa, maka cukup. Ya, jadi andaikan dia letakkan tangannya ke tanah yang halus, ya, halus sekali, ya, debunya mungkin tebal sekali kan gitu ya, ke tanah yang halus, lalu saat dia angkat tanah tersebut lengket ke tangannya, maka sudah cukup. Ya. Tanpa harus dia dorob kan gitu ya, tanpa harus dia dorob begini, ya kan gitu ya, tanpa harus dia dorob, maka cukup. Karena udah lengket di situ, ya karena halusnya tanah tersebut. Jadi kalau misalkan dia letakkan tangannya ke tanah yang ke tanah yang halus tadi, ya kemudian saat diangkat lengket tanah tersebut di tangannya, maka cukup, tanpa harus dia dorob. Jadi min ghairi dorbin kafa, maka cukup, sudah bisa. Ya, wallahu alam. Intinya fardunya adalah di sini mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, jika salah satunya tinggal, maka enggak bisa. Baik, lanjutkan yang keempat. Tidur mata ini kan yang pukul ke debu berarti. Pukulnya ke Bukan. Itu. Bukan masalah dorob itu bukan yang iya, bukan. Ya, karena kalau misalkan dorob itu maksudnya adalah soal nepuk-nepuk itu, ya. Dari awal seharusnya penulis bilangnya apa? Yang tadi, yang mana tadi? Mana tadi ya? Oh itu ya, wajibu qarnu niyatit tayammum binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini. Ya. Jadi bukan bidarbit turabi lil wajhi wal yadaini. Ya, tapi binaqlit turabi bil wajhi wal lil wajhi wal yadaini. Juga di atasnya tadi, bahkan lapas penulis ngomongnya mana tadi ya, di atasnya atau di bawahnya? Mana tadi ya? Yang menyestabih mahul fardha wa kadha. Oh, enggak ada ya, itulah tadi ya. Wa yajibu qarnu niyyatit tayammum binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini. Jadi tidak dikatakan bidarbit turabi ya, tapi binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini. Nah, kemudian walau ahdatha ba'da naqlit turabi. Ya, setelah menakal turab, kan gitu ya. Jadi bukan pakai bahasa ba'da darbit turabi, ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang saya pahami maksud dorob di sini adalah bentuk dari masah gitu ya. Jadi dorob itu adalah bentuk dari masahnya kita terhadap bentuk masahnya kita ke tangan ataupun ke wajah. Wallahu a'lam. Jadi bukan pukulan ke apa tadi ya. Makanya seperti permasalahan tadi, wayakunu mashuhuma bidorbataini. Bukan maksudnya dua kali nepuk. Nah itu ya, maksudnya wayakunu mashuhuma bidarbataini, artinya sekali dorob gitu loh. Jadi bukan maksudnya sekali sekaligus gini gitu ya. Jadi sekali dorob gitu. Maksudnya begitu. Wayakunu mashuhuma, maka iya. Nah, iya. Jadi bukan maksudnya dorobnya dua mesti dua kali ya ke yang ke tanah itu, bukan maksudnya nepuk-nepuknya dua kali gitu loh. Saya bilang gitu maksudnya. Sekali. Ya. Dua kali gitu, bukan gitu. Bukan nepuknya. Iya, dua kali. Maksudnya dua kali itu begini loh mas, sekali, maksudnya sekali kejadian, nah sekali kejadian begitu loh, iya sekali kejadian, itu maksud kata dorob di sini, bukan maksudnya soal nepuk-nepuk yang begininya ya, iya yang intinya suka hati ya, mau berapa kali gini-gininya suka hati ya, bukan, iya, ya bahkan mau diambil pun juga nggak apa-apa ya, diambil kemudian diginikan ya terserah, itu nggak ada aturannya di sini ya, jadi nggak harus nepuk dua kali begini, bukan ya, iya bukan itu maksudnya, oh. Insyaallah ya benar. Kan nepuk begini kan. Bukan ya, maksudnya dimasah ya kan gitu ya. Kemudian tanpa memasahnya pun ya, jadi fa'aliqa biha turab ya min ghairi darab. Kemudian saat si debunya nempel ya kan ketika dia angkat. Jadi dia letakkan tangannya ke atas tanah yang banyak debunya. Kemudian ketika dia angkat tangannya maka nempel debu tersebut. Ya, jadi tanpa harus dia mendorobnya ataupun memasahnya, maka cukup begitu. Ya, wallahu a'lam. Nah, sekarang yang keempat. debu yang di sini yang lepel. Jadi di sini dapat kok ditinggal dengan batu sama. Bukan, dia meletakkan tangannya. Jadi iya, dia meletakkan tangannya ke atas tanah yang debunya banyak, ya kemudian nempel. Maka kita nggak perlu lagi begini. Nah, tanpa harus dibeginiin pun nggak apa-apa. Saat memang kalau memang si debunya nempel di tangannya, fa'ali qabiha turabun, dengan syarat tentunya di sini ala turabin na'im. Ya, jadi kalau turabnya nggak na'im berarti nggak mungkin itu terjadi gitu. Jadi ala turabin na'im, fa'ali qabiha turabun, kemudian si turabnya pun nempel ke tangannya, ya maka dia nggak perlu lagi begini gitu loh. Ya sudah cukup, tanpa harus begini lagi, ya tanpa harus ada dorob lagi begitu loh. Ya cukup gitu. Nah demikian. Iya, umpama ada tanah ya kan, atau kemudian dia ginikan aja begitu. Ya, ya sudah cukup gitu loh. Ya baru tinggal wajah kan. Tapi wajah dulu ya, masul wajih wa masul yada ini ma'al mirfaqain. Oh, cuma masalah mualah, masalah tatabu ya, itu nanti ada dibahas juga kayaknya, apakah harus mualah itu ya. Enggak wajib ya, mualah enggak wajib, cuma sunan. Jadi ya sah-sah aja tangan dulu baru apa namanya? Oh, enggak wajib ya, tartib wajib. Ini yang keempat yang baru yang akan kita baca. Tartib wajib ya. Jadi harus wajah dulu baru tangan. Ya enggak bisa apa dulu. Nah, umpama wajah. Jadi ada tanah, tanahnya debunya banyak gitu kan, atau dindingnya debunya banyak. Kemudian dia tempel gini-gini kan gitu ya. Ya udah cukup, tanpa harus dia masuk gitu. Tanpa harus ada borob. Jadi tanpa borob pun cukup. Ya, demikian. Ya, atau tanah di atas tanahnya halus gitu kan, kemudian dia tempelkan begini ya. Kan gitu. Ya umpama nih kan gitu ya. Ya kan cara orang beda-beda ya, suka-suka kan gitu. Berapa banyak orang yang azan itu sambil duduk kan, ya karena enggak ada larangan kan azan sambil duduk kan gitu. Ya, wallahu alam. Nah, demikian. Jadi ya kira-kira begitu. Sah-sah saja. Jadi enggak tanpa dorob sekalipun cukup. Jadi enggak harus ada pemboroban gitu ya. Tak enggak harus ada pemasahan. Wallahu alam. Jadi itu sudah cukup katanya. Tapi masalah tertibnya harus ya. Jadi wajah dulu baru tangan dulu ya. Karena di sini kan tertib katanya wasani mashul wajhi wasalis mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang keempat silakan baca, Mas. Iya, ini dia. Ya, wa amma fala yushtaratu baik. Nah, kemudian yang keempat at-tartibu. Ya, berurutan. Ya, di mana ini merupakan fardu tayammum. Jadi enggak bisa kita roker ya. Karena wajib ini berurutan. Fa yajibu taqdimu mashil wajhi ala mashil yadaini. Maka wajib kita mendahulukan memasah wajah sebelum memasah kedua tangan. Sawa'un tayammama an hadatsin asghara aw akbara. Baik dia bertayamum untuk tujuan hadas kecil maupun hadas besar. Maka wajib at-tartib. Ya, sawa'un tayammama an hadatsin asghara atau akbara. Walau tarakat tartib lam yashiha. Jadi kalau dia tinggalkan tartib ini, dia rocker kan gitu ya, urutannya maka enggak sah. Wa amma akhdha ya wa amma akhdhu turab. Nah, ini bukan darbut turab ya, tapi akhdhu turab. Wa amma akhdhu turab. Jadi adapun tentang ngambil tanahnya, ngambil tanah untuk wajah dan untuk tangannya. Ya, jadi adapun tentang mengambil tanahnya, tanah untuk wajah dan untuk tangannya, fala yushtaratu fihi tartib. Maka dalam hal ini tidak disyaratkan tartib soal ngambilnya, tapi soal masahnya wajib. Ya, jadi mendahulukan memasah wajah sebelum memasah tangan. Adapun soal ngambil tanahnya, maka enggak disyaratkan mentartib. Ya, tidak disyaratkan mentartib pengambilan tanahnya ya, untuk wajah maupun untuk tangan. Jadi nggak diharuskan mengambil tanah untuk wajah terlebih dahulu baru mengambil tanah untuk tangan, ya nggak diharuskan. Jadi ngambil tanahnya ya suka hati, mau ngambil tanah untuk tangan dulu, tapi masahnya harus wajah dulu. Oh, gimana itu? Ya pusing ya kan. Ya, tapi kita baca dulu ya. Falau boroba, ya ini contohnya ya. Jadi fala yushtaratu fihi tartib. Ya gimana itu? Maka dia katakan falau boroba. Medan kali ya. Baik. Ya falau boroba biyadaihi daf'atan ala turabin. Ya falau boroba biyadaihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajahahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Nah, ini dia contoh kasusnya. Paham ya? Baik, ya yang enggak tahu bahasa Arab langsung paham ya. Nah, jadi kata Syekh, kalau seandainya dia pukulkan kedua tangannya ya, sekali pukul ya, dalam satu kali pukulan. Jadi kalau seandainya dia pukulkan kedua tangannya sekali pukulan ke atas tanah, jadi dia pukulkanlah kedua tangannya sekali pukulan ke atas sebuah tanah. Wa masaha, kemudian waktu dia menghusap, dia husap wajahnya dengan tangan kanannya, lalu dia husap tangan kanannya itu dengan tangan kirinya. Ya, tapi yang jelas masah wajah dulu baru begini kan gitu ya. Nah, maka ini kan berarti soal ngambilnya enggak ada tertib, ya. Paham kan? Soal ngambilnya enggak terjadi tertib, tapi masahnya tetap harus tertib. Nah, jadi jika antum melakukan demikian silahkan. Kan gitu. Baik. Hah? Iya kan begini, wa masaha biyaminihi, kemudian dia pun memasah dengan tangan kanannya, dia memasah wajahnya, wa masaha biyaminihi wajahahu, dia memasah wajahnya, menghusap wajahnya dengan tangan kanannya, lalu memasah tangan kanannya dengan tangan kirinya, iya kan begini, jadi gini, jadi begini, enggak lah, kan dia nggak sekali ambil, dia sekali ambil, kan dia katakan daf'atan, jadi falau doroba biyadaihi daf'atan. Jadi dia ambillah tanah tersebut sekali ambil, sekali pukul. Nah, kemudian dia masah wajahnya dengan yang tangan kiri, dengan yang tangan kanan, lalu dia masah tangan kanannya dengan tangan kiri. Iya. Apa ya? Oh iya, ambil lagi. Tapi intinya kan berarti permasalahan mengambil tanahnya tidak diharuskan, tidak disyaratkan, tertib gitu loh. Nah, itu nggak disyaratkan. Silakan. Jadi berniat ini yang satu untuk wajah, yang satu untuk kan gitu ya, enggak masalah, enggak harus ditartib gitu loh. Jadi soal ngambil tanahnya enggak harus, tapi soal memasahnya harus ditartib. Jadi wajah dulu baru tangan. Ya, jadi wajah dulu barulah tangan. Nah, demikian. Nah. Iya. Masuk wajah terus tangan, itu jadinya yang tangan jadi mustamal. Oh, enggak bisa. Itu harus, kan tadi sudah diterangkan di atas. Wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Jadi memang harus dua kali darab. Ya enggak bisa ya, enggak bisa satu darab. Wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Jadi sekali. Nah, begitu. Sekali. Iya, jadi wa yakunu mashuhuma bi darbataini. Itu sudah jelas tadi ya, permasalahan tadi ya. Tapi pertanyaan bagus biar semakin ingat gitu ya. Baik. Jelas? Ada lagi permasalahan lain? Iya, kemudian jadi terjawab ya permasalahan ini. Kemudian masuk ke sunannya. Ya, silakan baca, Mas. Sunanul tayammum. Ah, enggak ada huruf mad di situ. Iya. Iya, bacakan terus. Watak di, ulangi. Iya. Iya. Terus lanjut wal muala. Iya. Khatamahu. Iya. Iya, baik. Nah, yang tadi? Ya, wasunanuhu. Ya, maksudnya wasunanut tayammum. Ai at-tayammum. Ya, jadi sunan tayammum salasatu asya. Ada tiga macam. Jadi sunnah-sunnahnya tayammum, saat kita bertayammum apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, itu ada tiga macam. Wa fi ba'dhi nusakhil matni thalathu khisal. Namun di sebahagian naskah matan itu ada yang lafaznya thalathu khisal, tiga perkara. Jadi ada tiga perkara yang terkategori sunnah di dalam bertayamum yang harus kita yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Nah, ini min sunanit tayamum. Membaca bismillah. Wa taqdimul yumna. Dan yang kedua, mendahulukan yang kanan, minal yadaini, dari kedua tangannya. Ya. Jadi langsung diperjelas oleh syarih, minal yadaini. Ya. Karena cuma dua anggota tubuh tadi ya, wajah sama tangan, ya kaki gak ada ya. Jadi, wa taqdimul yumna minal yadaini, mendahulukan yang kanan dari kedua tangannya, alal yusra, daripada yang kiri, minhuma, dari keduanya. Wa taqdimu alal wajahi ala asfalihi. Wa taqdimu a'lal wajhi, ya, wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, dan mendahulukan bahagian atas wajah sebelum ke bawahnya. Nah, berarti ngusapnya itu dari bawah ke atas. Ya. Iya. Astagfirullah. dari atas ke bawah ya. Ya, ngusapnya itu berarti dari atas ke bawah. Insyaallah ya. Jadi wa taqdimu 'alal wajhi 'ala asfalihi, mendahulukan yang bahagian atas wajah sebelum yang bawahnya. Jadi jangan begini ya. Ya, tapi dari atas baru ke bawah gitu ya. Ada demikian. Ya, beginilah ya. Baik. Wal mualatu. Ya, kemudian yang ketiga, al mualatu ya. Karena tadi dikatakan ada tiga macam ataupun ada tiga perkara. Dan yang terakhir adalah al mualatu. Nah, permasalahan al mualatu sabaqa ma'naha fil wudu. Ya, maksudnya sudah kita terangkan di permasalahan al-wudu. Apa tuh mualah? Iya, berkesinambungan, betul. Ya, jadi mesti berkesinambungan. Ya, itu sunnah. Jadi setelah memasah wajah, ya kalau bisa nggak usah ngopi dulu, baru memasah tangan, gitu ya. Jadi ya selesaikan dulu tayamumnya, baru selepas itu ngopi lah, kan, gitu ya. Ya, laku karena mualah min sunanil wudu, begitu ya. Baik, termasuk diantara min sunanit tayammum dan juga min sunanil wudu ya. Wallahu a'lam. Nah, itu yang dimaksud dengan makna al-muwalah. Nah, kemudian kata syarih, wa baqiya lit tayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Ya, wa baqiya lit tayammum sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Saya pengen minta tolong nih terjemahin siapa ya? Mas Santo, silahkan Mas Santo. Gimana membahasa Indonesia kan ini? Wa baqiya lit tayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Baqiya, tersisa. Ada. Ya. Ya, atau masih ada ya. Masih ada ataupun sisa gitu. Masih ada. Ya. Sunan yang lain. Iya. Masya Allah. Iya. Yang disebutkan di yeah. dalam kitab-kitab yang awal. Iya, masya Allah, wah, mantap. Nah, jadi wabakiyah lit tayammum sunanun ukhra. Nah, tapi kalau misalkan saya tanya nih, berdasarkan terjemahan Mas Santo tadi, Pak Rudi, sunanun berarti kalau gitu rafanya karena apa, Pak Rudi? Sunanun rafanya karena apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari? Baqiyah. Iya, baik, masya Allah ya. Fa'il dari baqiyah. Ya, ahsanta, masya Allah. Jadi fa'il dari baqiyah. Ukhra, ya, ukhra. Ini isim atau bukan isim ini? Mas siapa yang saya tanya? Mas Joko. Isim atau bukan isim nih, Mas Joko? Ukhra, isim ya. Baik, isim kenapa enggak tanwin, Mas Joko? Kalau isim kenapa enggak tanwin? Isim ghair munsharif. Kok bisa? Apa ya dasarnya apa? Maksudnya maninya ya, penghalangnya, masya Allah ya. Maksudnya penghalangnya apa? Apa yang menghalanginya untuk ditanwinkan? Hmm. Apa yang menghalangi untuk ditanwinkan? Ya, memang bisa. Cuma kan kita kan tentunya enggak boleh sembarangan di dalam menyatakan bisa. Tidak bisa ditanwinkan, kan gitu ya. Di dalam menyatakan tidak bisa ataupun tidak bisanya dia ditanwinkan. Nah, entah katakan bahwa ini adalah isim yang tidak dapat ditanwinkan, apa yang menghalangi dia tidak dapat ditanwinkan? Ya, karena ghairu munsharif itu maksudnya tidak ditanwinkan gitu ya. Nah, kenapa tidak bisa ditanwinkan? Kan begitu. Apa ini? Ukhra. Oh, apa? Yang pertama tuh ya. Iya. Iya, apa itu? Mas Anto, apa itu Mas Anto? Isim maksur. Jadi isim maksur itu enggak boleh ditanwinin. Banyak sekali nanti isim maksur yang bertanwin ya, contoh ma'anan. Apa nih Pak Rudi? Iya, di antara tiga kelompok yang pertama. Tahu ya, Mas Adan? Sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu itu fawail, afail, mafail. Itu sigoh muntahal jumu. Ya, alif maksurah. Alif maksurah. Ya, apakah setiap isim yang berakhiran alif maksurah itu pasti enggak boleh tanwin? Wazan? Wazan fu'la. Wazan fa'la. Nah, kenapa itu? Ya, tapi sebenarnya benar ya, karena dia berwazan fa'la begitu ya. Atau dengan kata lain, sebenarnya alasan utamanya bukan karena wazan fa'lanya, tapi alasan utamanya adalah karena berakhiran alif ta'nis maksurah. Ya, karena berakhiran alif ta'nis maksurah. Ya. Kenapa berarti ukhra adalah isim wan? Ya, isim muannas kan gitu ya. Karena berakhiran alif ta'nis al-maqsura, berarti ukhra ini adalah isim muannas. Oh, iya. Iya, benar ya. Berarti ukhra adalah isim muannas. Nah, Pak Rudi, mana yang disifatinya? Sunnah-sunnah yang lain, berarti mana yang disifatinya? Sunan. Sunan, itu yang disifatinya. Jadi berarti sunan ini isim muannas. Yang dijaga. Sunan kali jaga. Berarti sunan isim muannas. Ya, kok pakai ukhra dia gitu loh. Kedepannya. Kedepannya. Gimana ini Bang Budi? Bang Budi bisa selesaikan Bang Budi. Ini. Coba ini Bang Budi. Ini kan soalnya ukhra. Nah, ini kan ukhra kan tadi berakhiran alif ta'nis. Berarti kan ukhra isim muannas. Ada ketemu Bang Budi? Nah, berarti kan ukhra isim muannas. Mana ini sifatnya? Sunan ya. Sunan berarti isim muannas. Jama' iya, karena dia jama' taksir ya. Iya, baik, karena dia jama' taksir. Kalau dia jama' taksir, kenapa baqiyah? Kok enggak baqiyat? Kalau memang dia mu'annas, ada pemisah dibolehkan. Oh, Masya Allah, karena ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya gitu ya. Masya Allah. Wa baqiyah litayamum sunanun. Barakallahu fiik. Dapat wahyu ya. Lancar ya, Mas. Apa namanya? Bersemedi gitu ya. Ayo, Masya Allah. Ya, kita selesaikan dikit lagi. Nanti kalau antum mau tanya, silakan tanya. Wa baqiya litayammum sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Maka sebenarnya masih ada lagi di sana sunnah-sunnah lain ya untuk tayamum ini yang disebutkan di dalam kitab yang tebal ya, ataupun mutawwalat yang pembicaraannya panjang lebar. Minha, nah di antara sunnah-sunnah tayamum yang lain adalah naz'ul mutayammimi khatamahu fid darbatil ula. Ya, di antara sunnah bagi orang yang bertayamum adalah melepaskan khatamnya. Ya, melepaskan khatam. Apa namanya itu? Ya, cincinnya. Melepaskan khatamnya saat melakukan pukulan yang pertama. Ammas tsaniyah, adapun kalau yang di pukulan yang keduanya, yajib naz'ul khatami fiha. Jadi wajib dilepas tuh. Ya. ya. Nah itulah dia yang jelas wajib ya. Oh masalah, tapi nggak kena ya kan, nggak kena ya, nah demikian. Nah, jadi sunnah mengapa namanya itu mengapa melepas, karena kalau wudu, kenapa pembahasan ini nggak dibahas, tapi kemungkinan di mutawwal ada dibahas ya, sunnah juga melepas cincin ya walaupun wudu. Cuma kalaupun misalkan kenapa kita nggak dimasukkan ke perkara farad, karena kalau air kan dia lebih apa, iya lebih gampang, iya benar, maksudnya lebih cair gitu ya, jadi dia bisa ngalir gitu ya, benar. Nah sementara kalau debu kan nggak bisa ya, jadi nah, ada pun di pukulan yang kedua wajib malah, wallahu a'lam bishawab. Bukan, ini maksudnya wajibunas ulkhatami fiha. Oh iya benar lah, yang pertama kan untuk wajah. Iya benar lah. Iya benar. Iya awam jadi bingung ya. Iya benar-benar. Ya maka pukulan yang kedua wajib karena udah untuk tangan ya. Iya ya, benar. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas apa? Blank awak ya kan? Baik. Ya jadi kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.